Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal ada 3 tahun yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Dalam 3 tahun itu akan menimpa kepada manusia kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan langit pada tahun pertama agar si langit itu menahan 1/3 dari hujannya. Biasanya kita setahun hujan berapa bulan nih? 6 bulan. Pada tahun itu 1/3 dari hujan berarti 2 bulannya ditahan. Jadi hujannya tinggal 4 bulan. Dan Allah pun merintahkan bumi untuk menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. 1/3-nya nanti mati. Lalu pada tahun kedua Allah memerintahkan langit agar menahan 2/3 dari hujannya. Jadi tinggal 2 bulan hujan di dalam setahun. Dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya. Nah, yang 2/3-nya mati. Lalu pada tahun ketiga Allah memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujannya. Sehingga tak setetes air pun yang turun. Dan Allah merintahkan bumi untuk menahan seluruh tumbuh-tumbuhannya. Sehingga tiada ada satu pohon hijau pun yang tumbuh. Wah, gersang kebayang ya. Maka tidak ada yang tersisa tumbuhan yang tumbuh kecuali mati. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Para sahabat bertanya, bagaimana orang di zaman itu bisa hidup ya Rasulullah? Kalau gak ada air, gak ada tumbuhan, pasti gak ada makanan. Gak ada air, gak ada makanan. Kata Rasulullah, cukup dengan tahlil, takbir, tahmid, itu mencukupi fungsi makan. Takbir, tahlil, tahmid, kenyang. Ini diceritakan dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir juz 6 halaman 277, hadisnya nomor 7752. Itulah 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal laknatullahi alaih. Jadi seperti itu kelaparan dan paceklik yang akan menimpa umat manusia. Lalu bagaimana sifat dan tanda-tanda Dajjal? Dijelaskan. Yadda'id Dajjal ar-rububiyyah wa ya'ti minal a'malil khariqah ma yurawwiju bihi batilahum hatta anna ar-rajul ya'tihi dhannan anna amrahu la yakhfa 'alayhi wa anna batilahu la yurawwija 'alayhi fa indama yara ma indahu min khawamin makhariqi yattabi'u. Fabi sunan Abu Dawud, Abi Dawud wa bi isnadin sahih an Imran bin Husain anna Rasul sallam qal man sami'an saman sami'a bid dajjal falyana anhu. Dari na'a yan'a falyana anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uh mimma yab'athu bihi minash shubuhat aw lima yab'athu bihi minash shubuhat. Dajjal mengaku-ngaku rububiyah, mengaku dirinya ini Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku dirinya Tuhan, gitu aja. Dia mampu mengamalkan amalan-amalan yang menyimpang untuk menutupi kebatilannya. Amalan-amalan yang luar biasa, menyimpang dari kebiasaan. Sehingga ada seorang laki-laki yang mendatangi Dajjal. Dia menyangka bahwa tentang masalah Dajjal tidak samar baginya, tidak akan tertipulah. Dan kebatilannya tidak akan bisa menutupi dia. Tidak akan bisa memadaratkan ke dia. Tapi ketika dia lihat Dajjal itu beserta keluar biasaannya, akhirnya dia ikut ke Dajjal. Dalam sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mendengar Dajjal hendaklah menjauh darinya. Maka demi Allah, sungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Dajjal. Dia menyangka bahwa dirinya akan aman dari fitnah Dajjal. Akhirnya dia mengikutinya karena syubhat yang diperlihatkan oleh Dajjal. Ini bisa dilihat dalam Jami'ul Usul Sunan Imam Ibnu Hasyir juz 10 halaman 354 hadisnya nomor 7846. Wa man nadhara fi amri Dajjal nadhara nadhrun mu'tabarun alima yaqinan annahu mubtil wa anna sifatir rububiyyah ghair mutahaqqaq fihi. فهو بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على يديه يأكل ويشرب وينام ويتبول ويتغوط ومن كان هذا حاله كيف يكون إلها معبودا وربا للكائنات وهو محتاج إليها. Barang siapa orang yang meneliti tentang Dajjal ini dengan penelitian yang seksama, dia akan mengetahui dengan yakin bahwa Dajjal itu batil. Sifat rububiyah yang dimilikinya tidak nampak pada dirinya. Dia ini manusia yang miskin, yang lemah. Yang lemah gitu ya, ajiz di sini. Tapi ada sifat kemanusiaannya nampak. Dia makan, dia minum, dia tidur, kencing, buang air, BAB, BAK. Barang siapa yang keadaannya seperti itu, mana mungkin dia menjadi ilah yang disembah dan menjadi Rabb pencipta alam, padahal dia sendiri butuh terhadap alam itu. Ya, alam itu maksudnya makanan dan minuman, tidur dan seterusnya. Dajjal makan, minum, kencing, buang air besar, sedang dan kecil, dan juga tidur. Wa ma wuduhi dzalik fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarana syai'an katsiran an sifatihi wa ahwali kaya ya'rifahu al-mu'minun alladina yakhruju fi asrihim wa kaya yastati'u muwajatahu wa la yaghtaru bi batilih. Demikian jelasnya masalah Dajjal, maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dengan kabar yang banyak tentang sifat Dajjal, keadaan Dajjal dan seterusnya, agar orang-orang mukmin tidak tertipu, orang-orang mukmin yang hidup pada zaman keluarnya Dajjal ini tidak tertipu, dan agar mereka mampu menghadapi Dajjal serta tidak tertipu dengan kebatilannya. Inilah tanda-tanda dan sifat-sifat Dajjal. Sekarang sifat amah, sifat umum dari Dajjal. Wasafahu Rasul Sallam wasfan yabruzu syakhsiyatahu wa yuhaddidu ma'alima jismih. Rasulullah SAW menerangkan sifat-sifat Dajjal dengan penjelasan yang nampak kepribadian Dajjal ini. Dan membatasi atau memastikan bahwa Dajjal ini apa, dengan rambu-rambu atau penjelasan yang tervisual, yang terjisim, yang tergambarkan. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasul sallam ra'a ad-dajjal fi ru'ya wa ja'a fi wasfihi lahu rajulun jasimun ahmar ja'dur ras a'warul ain ka'anna ainaihi inabah tawfiyah aqrabun nasbihi aqrabun nasi bihi syabhan ibnu Qatan bin Khiza'ah. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah melihat Dajjal dalam mimpi. Lalu beliau menjelaskan sifat-sifat Dajjal. Dia itu laki-laki yang tegap. Merah warnanya. Kepalanya keriting. Rambutnya maksud. Di sini ra'su ja'dur ra'si ya, bukan ja'dur syur. Ras, yang maksud rambut. Matanya pecah, buta sebelah. Enggak sipit. Seolah-olah matanya itu anggur yang hitam. dan manusia yang paling mirip dengan Dajjal namanya Ibnu Qatan bin Khizah. Ada di zaman Rasulullah SAW Ibnu Qatan mirip sekali dengan itu. Sampai Rasulullah SAW menyangka jangan-jangan ini Dajjal. Juga pendustanya. Kemudian sampai Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk memata-matai. Dan Ibnu Qatan ini tahu bahwa dirinya dimata-matai. Ibnu Sayyad. Tapi di sini Ibnu Qatan bin Khizah. Yang dimata-matai Ibnu Sayyad Sahih. Jazakallah khair jazak. Dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Ubadah bin As-Samit qala Rasulullah SAW, "Inni haddatsukum 'anid Dajjal hatta khashitu alla taqilu. Innal Masih ad-Dajjal rajulun qasir, afhad, ja'an, a'wa, matmusul 'ain, laysat binati'atin wala hajara. Fa'in albasa alaikum fa'lamu anna rabbakum laysa bi'awar wa annakum lan tarau rabbakum." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan terangkan kepada kalian tentang Dajjal, tapi aku khawatir kalian tidak bisa menggambarkannya, tidak bisa membayangkannya. Sungguhnya Al-Masih Dajjal itu orang yang pendek, qasir. Afhaj. Afhaj itu apa istilahnya? Si kedua lututnya jauh, kedua pahanya jauh, tapi kedua tumitnya ini berdekatan, kedua ramo-ramo, apa ramo teh? Jari-jarinya berjauhan begini. Letter O. Afhaj. Jangan. Keriting. Kribo. A'war. Apa bedanya keriting kribo? Keriting. Juga pesat. Dan matanya tertutup. Tidak menonjol. Juga tidak. Apa lawan menonjol? Tidak. Dekok. Maka kalau si Dajjal menemui bertemu dengan kalian, ketahuilah bahwa Rabb kalian itu yaitu Allah tidak pecah. Dan sungguhnya kalian tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia saja. Ya. Lihat Sahih Al-Jami'us Shaghir Juz 2 halaman 318 hadisnya nomor 2455. Nah, di sini dijelaskan. Wal afhaj alladhi bihi. Fa alladhi bihi fahjun wa hiya tariqah fil mashi ma'rufah sababuha aibun fil khalqah imma iwijaju fis saqaini aw taba'udu fi fakhidaini aw ghair dhalik wa qalu matmusul ain mamsuhuha kama ja'a mubayyinan fi ahadith ukhra wa hajara al ghairah. Afhaj itu yang apa adalah cara jalan yang ma'ruf, yang dikenal, cara berjalan. Sebabnya karena aib, karena cacat dalam hal fisiknya. Mungkin karena bengkoknya dua saqain, dua apa, betis, atau karena jauhnya dua paha ini. Dua paha jauh, dua betis juga bengkok. Gitu. Matmusul ain artinya matanya tertutup sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang lain tadi. Al-hajar itu dekok tadi. Dalam hadis dalam Sahih Ibnu Hibban, dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-Dajjal a'war, majjan. Hajjan azhar, wa fi riwayah aqmar. Ka'anna ra'sahu asalatun. Asbahun nas bi Abdul Izzi ibn Qatan. Fa imma halaka al-huluf fa inna rabbakum laysa bi'awar." Rasulullah SAW bersabda Dajjal itu pesat. Hajjan. Saya enggak tahu arti hajjan ini. Ada yang tahu hajjan enggak? Di bawah mana? Oh iya. Al-hajjan al-abyad. Bimakna al-azhar. Al-azhar itu cemerlang. Memancarkan sinar. Al-abyad putih ya. Dia putih. Hajjan. Wa hadza la yunafi kaunuhu ahmar, tapi ini tidak menafikan bahwa dia itu merah. Fa inal abyad yashrabu bil hamrah fa yusafu bi hadza wa hadza, karena si putih itu terserap oleh warna merah. Adapun akmar alladzi launuha launul himar, al akmar ay al abyad, jadi putih juga. Asalah hiya al hayyah al azimah al dhakhamah wal halak jam'u halik ay fa in halaka bisababihi kathiru minal jahalah abdalun fa inna rabbakum laisa bi'awam. Jelas. Jadi si Dajjal itu selain peca putih, Azhar itu ya tadi berakmar putih. Azhar ada di sini ya. Seolah-olah kepalanya itu asalah, asalah itu ular besar, kepala seperti kepala ular. Orang yang paling mirip adalah Ibnul Izzi, Abdul Izzi bin Qatan. Maka fa'imma halakal halak, kalau dia binasa maka binasa pula. Ae fa'in halaka bisababihi kasira minal jahla abdolun, akan binasa karena sebab Dajjal ini orang-orang banyak, orang-orang bodoh dan orang-orang sesat. Dan sedangkan Rob kalian ini tidaklah pecak, tidaklah buta sebelah. Itulah sifat-sifat fisik Dajjal. Adapun tentang pecaknya Dajjal dijelaskan. Rob kazar Rasul Sallam ala wasfi ainain Dajjal. Lian Dajjal mahma takhallasa min syai'in min sifatih, fa innahu la yastati'u ayyatakhallas min ainaihi. Wal ainan zahiratan barizatan yarahuma kullu ahad wa bihima sifatun wadihah la takhfa, faqad asharat al ahadith as-sabiqah ila uyubin fi ainayhi wa awdahaha annahu a'war, wa qad jaa fi ba'd al ahadith anna al ayna al a'war hiya al yumna, wa jaa fi al ahadith al ukhra fi ahadith ukhra annaha al yusra, wa qawluha al-yumna arjah, fa ahadithuha mimma ittafaqa ala ikhrajihi al-Bukhari wa Muslim, wa syabhu Rasul sallam tilkal aini bil apa ina bil anaba at-tafi'a, wa fi hadithin akhar usifa ainahu wa safa ainahu al-yumna bi kauniha a'war jahidatan la takhfa ka'annahu nakha'a fi ha'id mujassos. Rasulullah SAW memfokuskan kepada sifat dua mata Dajjal. Karena Dajjal bagaimanapun dia ingin keluar dari sifat-sifat yang buruk, jelek dan tidak ada bandingannya ini, maka tetap dia tidak mampu untuk melepaskan diri dari kedua matanya. Dua matanya tadi begitu ya. Kedua mata Dajjal ini jelas terlihat oleh setiap orang. Dengan kedua mata yang kaya begitulah, sifat Dajjal itu jelas tidak samar lagi. Hadis-hadis yang lalu telah menjelaskan tentang cacatnya kedua mata Dajjal. Dan menjelaskan bahwa dia itu pecak. Hadis lainnya lagi menjelaskan bahwa yang pecak itu adalah yang kanan. Tapi dalam hadis lainnya dikatakan yang pecak itu yang kiri. Tetapi pendapat yang menyatakan yang pecaknya yang kanan ini lebih rajih, lebih kuat. Jadi kanan tidak bisa lihat, kirinya yang bisa. Adapun hadis-hadisnya, termasuk hadis-hadis yang disepakati dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyerupakan matanya itu dengan anggur yang hitam. Kayak begitu. Kemarin ada anggur di sini ya. Kayak begitulah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mensifati bahwa yang kananlah yang wasafa anhu ainahu al-yumna, bahwa mata kanannya itu bikauniha a'war jahidatan la tahfa, bahwa yang kanan yang buta yang pesak itu jahidatan melotot. Melotot gitu ya. Yang tidak samar bagi siapapun. Ka'annaha nakho'ah fi ha'itil mujassos. Seolah-olah dia ini Nakho'ah. Nakho'ah itu, kalau orang batuk, batuknya itu seperti ada ingus di dalam ininya, apa nama ini, di dalam tenggorokan. Dahak, dahak. Seperti dahak yang nempel di dinding yang sudah dikapur. Plok, nempel. Gitu kan? Nah, bolototnya kayak begitu. Bila ingin jelas, bisa dicoba. Dan di masjid tapi. Itulah pesaknya Dajjal. Di dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda tentang Dajjal, "A'warul ainil yumna ka'annaha inabah tawfiyah." Bahwa mata Dajjal yang kanan itu pecak seolah-olah itu anggur yang hitam, yang hitam, yang gelap. Sahih Bukhari. Dalam hadis Abu Sa'id menurut Imam Ahmad, wa ainahul yumna awra jahidatan la tahfa ka'annaha nakha'atun fi ha'itin mujassas wa ainahul yusra ka'annaha kaukibun dariyun. Dalam hadis lain, matanya yang kanan yang pesak itu melotot, tidak tersembunyi lagi, seolah-olah itu apa tadi teh? Ini teh dahak yang menempel di dinding yang sudah dikapur. Sedangkan matanya yang kiri seolah-olah itu bintang yang redup. Oh, sudah yang kirinya redup, yang kanannya buta. Wa ya ma'dzalik mamsuhatun kama sabaqa bayanu. Tapi Sahih Muslim ad-Dajjal mamsuhul ain. Tetapi walaupun demikian bahwa matanya itu mamsuh, tidak bisa melihat sebagaimana yang dijelaskan. Dan dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Dajjal itu mamsuhul ain, terhapus matanya, tidak bisa melihat. Waqad wajjaha An-Nawawi ar-riwayat tawjihan akhar. Fa huwa yara anna jami' ar-riwayat allati wasafat ainaihi kiltahuma bi'aur riwayat sahihah. Fal'aur ma'nahu fil lughah al-ain. Wa ain ad-dajjal ma'ibatan kiltahuma. Faqad warada anna al-awra hiya al-yumna. Wa warada anna al-awra hiya al-yusra. Wa warada anna ihdahuma tafi'ah bil hamzah ay la daw'a fiha. Wa warada anna al-ukhra tafi'ah bil hamzah ay zahiratun nati'ah. Fa aynahu ala ma haqqaqa an-nawawi ihdahuma la yara biha lidhahabi nuriha wa hadhi mamsuhatun ghayra nati'ah wa la ghairah. والأخرى لم يذهب نورها ولكنها معيبة بعيب آخر وهو ظهورها وبروزها. وقد جاء في إحدى الروايات عند مسلم أن العين التي ذهب ضوءها وهي الممسوحة عليها زفرة غليظة. إن الدجال ممسوح العين عليها زفرة غليظة. وَظُفْرَةٌ غَلِيظَةٌ جَلْدَةٌ تَغْسِلُ الْبَصَرَ أَوْ تَغْسِلُ الْبَصَرَ وَقَالَ الْأَسْمَاءُ لَحْمَةٌ تُنْبِتُ عِنْدَ الْمَعَاقِ. Imam An-Nawawi menjelaskannya dengan penjelasan yang lain. Dia berpandangan bahwa semua riwayat yang menjelaskan sifat kedua mata Dajjal, kedua-duanya itu apa? Pesat atau apa? Buta, ini merupakan riwayat-riwayat yang sahih. Al-aur artinya secara bahasa aib, cacat. Dua mata Dajjal dua-duanya cacat. Dijelaskan bahwa yang cacat atau yang buta itu yang kanan dalam sebuah hadis. Dalam hadis lain yang kiri. Dijelaskan dalam salah satu hadis, salah satu matanya itu ta'ifah. Ta'fi'ah dengan hamzah. Artinya la daw'a fiha, tidak ada cahaya, tidak bisa menangkap cahaya, artinya tidak bisa melihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan tawfiyah tanpa hamzah, artinya zahirah nati'ah, artinya menonjol. Maka kedua mata Dajjal itu berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi, salah satu matanya tidak bisa melihat karena hilangnya cahaya atau tidak bisa masuknya cahaya ke dalam mata, dan ini adalah mamsuh tanpa menonjol, tanpa apa? Dekok tadi. Cekung. Yang mata yang lainnya lagi tidak hilang cahayanya, tetapi cacat dengan cacat yang lain, yaitu menonjol. Nah itu. Ini bisa dilihat dalam syarah An-Nawawi, syarah Sahih Muslim, juz 18, halaman 61. Dalam salah satu riwayat menurut Muslim, bahwa mata yang hilang cahayanya, artinya yang tidak bisa melihat, adalah yang mamsuh, yang terhapus, yang tidak bisa melihat. Kenapa terhapus oleh dhafrah ghalidhah? Dhafrah ghalidhah itu kulit yang menutupi penglihatan. Kulitnya menutupi matanya. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim tadi, Ad-Dajjal mamsuhul ain, alaiha dhafrah ghalidhah. Dajjal itu tertutup matanya karena di atas matanya itu ada kulit yang menutupi penglihatannya. Nah, di sini ada ad-dhafrah ghalidhah, jaldah taksal basar, kulit yang menutupi penglihatan. Kata al-asma'i artinya daging yang tumbuh di sekitar mata sehingga menutupi mata. Tumor mungkin sejenis itu. Daging jadi. Wa qad wasafa lana Rasul sallam aynahu allati yara biha. Faqal ad-dajjal aynuhu hadra kazujajah. Kata Rasul SAW menjelaskan sifat-sifat Dajjal, yang mata Dajjal yang bisa melihat. Kata Rasul SAW, Dajjal itu matanya hijau seperti zujaja, seperti kaca, seperti cermin, hijau kaca. Ini diriwayatkan Imam Ahmad Abu Nu'aim dengan sanad yang sahih. Bisa lihat dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah, hadis nomor 1863. Itulah tentang mata Dajjal. Mengerikan ya. Ciri lainnya, maktubun baina ainaihi kafir. Antara kedua matanya tertulis huruf kafir. Ini tanda Dajjal yang lain. Wahunaka alamatun a'lamallahu bihad dajjal ya'rifuha fihi almu'minun duna ghairihim mimman tamasallahu basairahum. Wa hadhihi al'alamah kitabah baina aynaihi nasuha kafara aw kafir. Fa fi sahih al-Bukhari an Anas an-Nabi sallam qala ma bu'itha nabiyyun illa andara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna baina aynaihi maktubun kafir. Ada tanda lain yang Allah beritahukan tentang Dajjal, yang ini diketahui oleh orang-orang mukmin tapi tidak diketahui oleh selain mukmin, dari kalangan orang-orang yang basirahnya ditutup oleh Allah. Tanda ini berupa tulisan antara kedua matanya dengan tulisan kafara atau kafir. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik dari Nabi Sallam, dia berkata, tidaklah diutus seorang nabi pun kecuali setiap nabi itu pasti memperingatkan umatnya dari si pecat dan si pembohong, yaitu Dajjal. Ingatlah bahwa dia itu pecat, sedangkan Rabbmu Allah tidaklah pecat. Dan antara kedua matanya tertulis tulisan kafir. Dalam riwayat Sahih Muslim seperti juga riwayat Bukhari ada tambahan maktubun baina ainaihi kafara. Tertulis di antara kedua keningnya, kedua matanya itu tulisan kafir. Dalam riwayat lain diterima dari Abu Umamah, wa annahu maktubun baina ainaihi kafir. Yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katib. Bahwa di antara kedua matanya tertulis kafir yang terbaca oleh semua mukmin, baik orang mukmin itu bisa menulis ataupun tidak bisa. Tapi asal dia mukmin bisa membaca tulisan kafir di dalam kening si Dajjal. Dalam Sahih Muslim, innahu maktubun baina ainaihi kafir. Yaqra'uhu man kariha amalahu au yaqra'uhu kullu mu'min. Di antara kedua matanya tertulis kafir yang terbaca oleh semua orang yang benci kepada amalan Dajjal atau terbaca oleh setiap mukmin. Jadi asal mukmin walaupun enggak bisa baca Quran, enggak bisa menulis, dia bisa membaca tulisan kafir pada kening, pada antara kedua mata si Dajjal. Ah, pernah ketika saya pernah menjelaskannya, ada ibu-ibu yang nanya, apa memang orang yang enggak bisa baca Quran masih layak disebut mukmin? Karena tadi disebutkan asal mukmin walaupun enggak bisa baca Quran, bisa baca kafir dalam kening Dajjal. Ada yang nyotok, kalau orang yang enggak bisa baca Quran apakah layak disebut mukmin? Saya bilang ya layak. Rasulullah menyatakan begitu. Dalam hadis, masalul mu'minina alladzina yaqra'una al-Qur'an kama salil utrujah. Terus lagi, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil tamar. Orang mukmin yang tidak bisa membaca Quran itu ibarat kurma yang rasanya jadi ta'muhu thayyib la rihalaha. Yang rasanya manis tetapi tidak harum, lumayan. Kalau utruja ya manis, ya harum. Di kita mungkin enggak ada. Saya sering enggak tahu buah utruja itu kayak apa gitu. Duren? Ya manis ya harum. Jeruk? Jeruk banyak asem, kata saya. Kalau jeruknya yang tadi. Jadi ada mukmin yang tidak bisa baca Al-Quran, tapi dia tetap disebut mukmin asal iman, taat dan seterusnya. Mau belajar. Wassahihu alladhi alaihi al-muhaqqiqun kama yaqulu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anna hadhihi al-kitabah ala zahiriha wa anna kitabah haqiqah ja'alaha Allahu ayatan wa alamatan min jumlatil alamat al-qati'ah bi kufri wa kadhibi wa idhali wa yadhharuha Allahu ta'ala li kulli muslimin katibin wa ghairi katib wa yukhfiha amman arada shaqawatahu wa fitnatah wala imtina'a fi dhalik wa dhaqara al-qadhi iyad fihi khilaf minhum man qal hiya kitaba haqiqah kama dhakarna wa minhum man qal hiya majaz wa ishara ila samatil huduth alayhi واحتج بقوله يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب وهذا مذهب الضعيف. Yang benar, pendapat yang benar yang dipegang oleh para muhaqqiqin, para ahlul hadis adalah sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa tulisan kafir itu nyata benar, itu tulisan hakiki, tulisan yang sebenarnya yang Allah jadikan sebagai tanda dari beberapa tanda yang pasti tentang kekafiran dan kedustaan serta kebatilan Dajjal. Allah tampakkan bacaan itu bagi setiap muslim baik yang bisa nulis ataupun yang tidak. Tapi Allah sembunyikan dari orang-orang yang Allah inginkan kebinasaannya dan fitnahnya. Wala imtina'a dzalik. Tidak ada halangan dalam hal itu. Tapi Al-Qadhi Iyad menyatakan bahwa masalah ini ikhtilaf para ulama. Di antara ulama ada yang menyatakan bahwa tulisan itu hakiki. Tapi ada lagi yang menyatakan itu majaz. Majaz itu lawan dari hakiki, apa ya? Ungkapan. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Apa? Sindiran? Tersirat. Kiasan. Kiasan. Kiasan. Ini isyarah tentang sifat-sifat hudud yang dimiliki oleh si Dajjal ini. Nah, orang yang berpendapat bahwa itu kiasan berhujjah dengan sabda Rasulullah bahwa tulisan itu bisa dibaca oleh semua mukmin, baik yang bisa nulis maupun yang tidak bisa. Kalau yang tidak bisa nulis, masa bisa baca? Nah, ini artinya bukan kafir tulisan asli, tapi mungkin sifat-sifat si Dajjal itu kafir. Orang mukmin yang gak bisa baca pun tahu ini kafir. Tapi ini madhab yang dhaif. Itu kata Imam An-Nawawi yang beliau jelaskan dalam syarah Sahih Muslim juz 18 halaman 60. Sifat lain dari Dajjal adalah Dajjal ini mandul. Disebutkan akhbar Rasulullah SAW anna Dajjal aqimun la yulidu lahu. Bahwa Dajjal itu mandul, tidak bisa melahirkan. Hadis ini riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Kalau yuladu dilahirkan. Ya artinya kalau dia menggauli seorang wanita enggak bisa hamil. Gitu. Jadi baca bukan yuladu. Kalau yuladu tidak dilahirkan. Kalau enggak dilahirkan enggak ada. Jangan bertanya nanti karena apakah dajjal manusia atau bukan, kalau manusia siapa ibu bapaknya? Jangan. Dijamin enggak akan saya jawabnya dengan tegas. Wallahu a'lam. Saya pernah tanya kepada beberapa orang, kan Dajjal manusia, miskin dan seterusnya. Siapa ibu bapaknya? Kapan dia dilahirkan dan di mana? Sampai sekarang saya belum dapat jawaban. Jadi jangan tanyakan itu. Lalu tadi Dajjal mengaku ar-rububiyah sebagai Tuhan. Padahal pengakuannya batil. Kenapa? Nah, disebutkan butlan dakwahu ar-rububiyah. Idza kanat tilka sifatud dajjal wa hiya sifatun biha naqas kabir fa kaifa yasihu li hadzal makhluq adh-dha'if da'wa ar-rububiyyah innahu yad'i annahu rabbun nas wa rabbun nas la yura fi dunya yaqulu sallam ta'lamu annahu la yara ahadukum minkum rabbah hatta yamut thumma huwa ghairu sawiyyin sawiyil khalqah fihi uyubun la tahfa minha awruhu wa fi dhalika yaqul rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yakhfa alaikum inna allaha laysa bi'awar wa ashara bi yadihi ila aynayhi wa innal masih ad-dajjal a'war aynayhi aynal yumna ka'anna aynahu inabah tafiyah. Apabila sifat-sifat Dajjal itu demikian, itu merupakan sifat yang naqis, yang aib, yang cacat, yang besar. Bagaimana makhluk yang dhaif seperti itu bisa pantas mengaku-ngaku sebagai Rabb, sebagai Allah. Dia mengaku dirinya itu sebagai Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Sedangkan Rabbun Nas yaitu Allah tidak terlihat di dunia. Rasulullah menyatakan kalian harus tahu bahwa sungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan bisa melihat Allah sehingga dia mati. Lalu si Dajjal ini juga fisiknya tidak sempurna. Banyak aib cacat yang tidak tersembunyi. Di antaranya pecak tadi. Rasulullah menyatakan Allah itu tidak samar atas bagi kalian ini. Allah itu tidak buta, tidak pecak. Lalu Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya ke kedua matanya. Al-Masih Dajjal itu pecak mata kanannya. Seolah-olah matanya itu tofiah tadi. Wa min sifatihi al-ma'ibah fil ahadith annahu afhaj. Sifat aib, celaknya, cacatnya yang lain dia afhaj. Wal-fahaj taba'udu ma baina saqaini awil fakhidaini. Waqila tadana suduru qadamaini ma'a taba'udi aqabaini waqila huwalladhi fi rijlihi i'wijaj. Al-fajah itu artinya jauhnya jarak antara dua betis dan dua paha. Jauh. Letter O tadi ya. Tetapi kedua kenengnya, keneng itu apa? Ini nih. tumitnya dekat, saling mendekat. Tapi sebaliknya ininya menjauh. Nah, atau menurut pendapat lain bahwa al-afhaj itu adalah yang kakinya bengkok. Benarlah Ibnul Arabi ketika dia menyatakan fi ikhtilafi sifatid dajjal bima dzukira minan naqs bayanun annahu la yadfa'un naqs an nafsihi kaifakan wa annahu mahkumun alaihi fi nafsihi wa muraduhu annahu law kana rabban la azala naqs alladhi fi nafsihi wa adamu izalatihi dalilun ala annahu marbubun makhurun la yastati'u ayatakhalas min uyubih. Kata Ibnul Arabi, pakai alif lam ya, Abu Bakar Ibnul Arabi, dia menyatakan tentang perbedaan sifat Dajjal sebagaimana yang dijelaskan bahwa aiblah, pokoknya nakas, tidak sempurna. Ini merupakan penjelasan yang nyata bahwa Dajjal tidak bisa menolak kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Dan ini hukum yang ditetapkan atas dia, atas si Dajjal itu. Maksudnya seandainya si Dajjal itu Rabb, mengaku Tuhan kan, kalau dia Tuhan, Allah, pasti dia akan hilangkan kekurangan yang ada pada dirinya. Akan menjelma sebagai makhluk yang sangat sempurna. Maka ketidakmampuan dia untuk menghilangkan aibnya sendiri itu sebagai dalil bahwa dia itu marbub, makhluk, makhur, dan tidak mampu melepaskan diri dari aibnya sendiri. Wa tarkizur Rasul sallam ala kaunihi a'war li kaunil aur asarun mahsusun yudrikuhu al-alim wal-ami. Wa man la yahtadi ila al-adillah al-aqliyah wa illa fa inna ashabal ilmi yumkinu ay yudriku amrahu wa yasilu ila haqiqati da'wah. Rasul sallallahu memfokuskan aib si Dajjal kepada mata, karena mata ini dampaknya itu terasa dan terlihat baik oleh orang alim maupun oleh orang bodoh. Oleh orang pintar maupun orang bodoh terlihat itu aib. Juga orang-orang yang tidak bisa dituntun untuk memahami dalil akli, tapi kalau diperlihatkan matanya buta, pecak begitu, semua tahu itu aib, cacat. Kalau tidak demikian, mungkin para pemilik ilmu saja yang akan mengetahui masalah Dajjal ini, sehingga bisa sampai kepada hakikat, yang diaku-aku oleh si Dajjal itu. Inilah menunjukkan batilnya pengakuan Dajjal yang mengaku-ngaku sebagai Rabb, sebagai ilah. Insya Allah besok subuh kita akan membahas tentang kehebatan-kehebatan Dajjal yang menjadi fitnah bagi dirinya. Dajjal selain ngaku-ngaku rububiyah, juga ngaku-ngaku uluhiyah, minta disembah dia. Dan dia diberikan beberapa keistimewaan berupa urusan-urusan yang mengherankan, mencengangkan, yang menjadi fitnah bagi manusia dengan fitnah yang besar. Di antara kelebihan-kelebihan Dajjal adalah sir'atu intiqalihi fil ard. Dia bisa berpindah secara cepat di dunia ini, di muka bumi ini. Dijelaskan dalam hadis Nuwas bin Sam'an dalam Sahih Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an isra'id Dajjal fil ard faqala Qal ghaythi istabarat surrih. Wa qad akhbara Rasul Salam annahu sayajulu fi aqtaril ard wa la yatruku baladan illa dakhalahu illa Makkah wal Madinah. Fa fi hadis Anas fi sahihain laysa min baladin illa sayuti'uhu Dajjal illa Makkah wa Madinah. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah ditanya tentang cepatnya gerakan Dajjal di muka bumi. Beliau bilang seperti hujan yang tertiup angin, yang diratakan oleh angin. Semua permukaan bumi terkena badainya. Di dalam Sahih Muslim Kitabul Fitan bab Dzikrud Dajjal. Nabi Sallam pun mengabarkan bahwa Dajjal ini akan berkeliling ke seluruh pelosok dunia. Akan berkelana ke seluruh penjuru dunia dan tidak ada satu negeri pun yang ditinggalkan oleh Dajjal kecuali dia memasuki negeri itu. Kecuali dua, yaitu Mekah dan Madinah. Semua selain Mekah dan Madinah, termasuk Selat Cauk, dimasuki oleh Dajjal. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu dinyatakan tak ada satu negeri pun kecuali diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Ini pun adalah Sahih Al-Jami' Al-Saghir juz 5 halaman 99 hadisnya nomor 5309. Dalam hadis Abu Umamah yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah serta Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa innahu la yabqa syai'un minal 'ab illa waqa'ahu wa dhahara 'alaihi illa Makkah wa Madinah. La ya'tihima min naqbin min anqabihima illa laqiyatul malaikah bisuyuf sillatah. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya tidak ada satu tempat pun yang tersisa